Sampar janda di kegelapan malam, memaksaku untuk menerima satu kenyataan. Hari esok langkahku yang harus melupakan sejuta harapan untuk selamanya. Sejujurnya ku tak sanggup merasakan itu ada meredamkan rasa, mengembuskan nafas yang tersisa. Harus relakan kau pergi tinggalkan hati. Biarlah kau hanya menjadi bayangan yang indah yang tak bisa ku miliki. Mengembuskan